Bapa di dalam surga, kami mohon biarlah Engkau memenuhi hati kami, hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon biarlah Engkau berfirman kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau bukakan hati kami, telinga kami, dan Engkau berikan kami kerinduan untuk boleh diajar, dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini Tuhan, supaya dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dan menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan dan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Kami sekalian siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah suasana liburan, kita masih diberikan kesempatan untuk boleh datang ke rumah Tuhan pada hari Minggu ini. Kita juga bersyukur ya, oleh karena banyak berkat Tuhan ya, yang tadi sudah disaksikan oleh rekan-rekan kita, banyak berkat Tuhan yang kita bawa di dalam retreat keluarga, dan kita ingin supaya itu juga kita boleh tularkan dan kita boleh bagikan kepada rekan-rekan kita yang mungkin belum sempat untuk ikut di dalam retreat keluarga ini. Saya sendiri secara pribadi ada begitu banyak hal yang saya dapatkan. Ya, sekalipun ada hal-hal yang secara teoritis kita sudah tahu, tetapi di dalam melakukannya, di dalam prakteknya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu bukan sesuatu yang mudah. Oleh karena itu kita terus perlu belajar. Salah satu kalimat dari Pendeta Henry Evrin dalam retret keluarga kemarin itu yang sangat berkesan bagi saya, mengatakan bahwa sesukses apapun kita di dalam segala bidang di dalam kehidupan kita, tetapi kalau kita gagal di dalam keluarga kita, secara semula kita gagal total di dalam kehidupan kita. Ya, sesukses apapun kita di dalam segala aspek kehidupan kita, tetapi kalau kita gagal di dalam keluarga kita, secara itu kegagalan terbesar di dalam kehidupan kita. Biarlah itu menjadi motivasi terus-menerus bagi kita untuk terus belajar dan membentuk keluarga kita di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan masih di dalam perenungan kita dari kitab Keluaran, dan hari ini kita sampai di dalam Keluaran pasal yang ketujuh, yaitu mengenai tulah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Mesir. Dan hari ini kita akan melihat tiga tulah yang pertama yang terdapat di dalam Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai pasal 8 ayat 19. Mari kita baca secara bergantian. Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai pasal 8 ayat 19. Mari kita baca ayat-ayat ini secara bergantian. Saya akan mulai terlebih dahulu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun. Dari ayat 7, pasal 7 ayat 14. Tulah pertama air menjadi darah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk, maka orang Mesir akan segan minum air dari sungai Nil ini. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka. Sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu. Ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Kata Musa kepada Firaun, silakanlah Tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya katak-katak itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Maka katak-katak itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga katak-katak itu mati lenyap dari rumah, dari halaman dan dari ladang. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan ini, kita melihat di sini bagaimana Allah kemudian menghukum bangsa Mesir. Menghukum Firaun dan menghukum bangsa Mesir oleh karena mereka tidak mau membiarkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Mereka tidak mau membiarkan bangsa Israel untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dikatakan di situ bahwa Firaun mengeraskan hati dan terus-menerus mengeraskan hatinya. Lalu kemudian Allah memberikan tulah kepada mereka. Allah memberikan hukuman kepada Firaun dan kepada bangsa Mesir pada waktu itu. Besar ada 10 hukuman yang diberikan, ada 10 tulah yang diberikan oleh Allah kepada mereka, baru kemudian bangsa Mesir melepaskan bangsa Israel itu untuk pergi. Secara hukuman yang pertama dikatakan air menjadi darah. Besar seluruh sungai Mesir, sungai Nil dan semua air yang ada di sungai Nil itu dikatakan menjadi darah. Besar sungai Nil itu adalah kebanggaannya Mesir, begitu ya. Salah satu simbol daripada kejayaan daripada Mesir. Tetapi Tuhan menulahi Mesir itu sehingga air itu semuanya menjadi darah. Dan dikatakan tadi di bagian firman Tuhan yang kita baca itu terjadi selama 7 hari. Ya, 7 hari. Kemudian dikatakan yang kedua adalah katak. Katak memenuhi seluruh tanah Mesir. Dan yang ketiga adalah nyamuk. Saudara, di gereja kita ini banyak sekali nyamuk, Bapak Ibu ya. Udah di fogging berapa kali ya begitu ya, udah 3 atau 4 kali begitu ya. Nyamuknya yang enggak hilang-hilang begitu ya. Bapak Ibu, kalau lagi ada nyamuk itu, aduh, kadang-kadang kalau kita duduk di luar situ begitu ya, waduh, kita udah kalang kabut begitu ya menghadapi nyamuk yang sebegitu aja. Dikatakan semua debu ya di Mesir itu, tadi kalau kita baca, jadi nyamuk. Bayangkan Bapak Ibu, semua debu jadi nyamuk. Coba kalau semua debu di halaman gereja ini jadi nyamuk, kayak apa nyamuknya? Tetapi itu yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa Mesir. Setelah ketika saya merenungkan kemudian hukuman Allah ini, ketika saya merenungkan tulah yang diberikan Allah kepada bangsa Mesir ini, saya kemudian berpikir apakah Allah kita itu memang identik dengan Allah yang menghukum? Apakah Allah kita itu memang identik dengan Allah yang memberikan hukuman kepada orang-orang yang tidak taat kepadanya? Saudara, justru saya melihat sesuatu yang berbeda ketika saya melihat hukuman-hukuman yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Mesir ini. Saudara, justru yang saya lihat adalah yang pertama adalah kesabaran Tuhan, justru saya lihat di dalam hukuman-hukuman yang diberikan oleh Allah kepada Mesir ini. Saudara, di dalam sepanjang firman Tuhan yang kita bahas di dalam beberapa minggu terakhir ini, saya melihat sampai hari ini, saya melihat di situ ada kesabaran Allah yang sangat luar biasa. Saudara, saya melihat di sini bahwa karakter yang sangat dominan dari Tuhan bukanlah sekedar menghukum sebenarnya, bukanlah sekedar ketika kita salah lalu ia menghukum kita, ketika kita berbuat dosa lalu ia menghukum kita, ketika orang-orang tidak taat kepadanya lalu ia menghukum mereka. Tetapi sebenarnya saya melihat di sini ada karakter Allah yang sangat penting di sini, yaitu kesabaran Allah yang begitu panjang. Secara pertama-tama kalau kita lihat kesabaran Tuhan terhadap Musa dan bangsa Israel itu luar biasa. Kesabaran Tuhan terhadap Musa dan kepada bangsa Israel itu luar biasa. Bagaimana ketika Tuhan kemudian memanggil Musa dan dia bersedia untuk bernegosiasi dengan Musa waktu dia memanggil Musa. Dia bersedia untuk tawar-menawar dengan Musa. Coba bayangkan, Allah kita itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang begitu berwibawa, Allah yang begitu agung. Siapa Musa, Bapak Ibu? Tetapi dia tawar-menawar dengan Tuhan. Bahkan dia berani menolak perintah Tuhan. Tetapi Tuhan masih sabar terhadap Musa. Setelah saya melihat justru kesabaran Allah begitu luar biasa di dalam bagian ini. Allah begitu sabar dengan Musa. Saudara, kalau orang tua kita aja ya, orang tua kita orang yang galak begitu ya, apakah kita berani untuk membantah? Apakah kita berani untuk melawan? Apakah kita berani untuk tawar-menawar? Kalau kita udah tahu bahwa kalau saya menolak perintahnya, dia akan menghukum saya. Ini Allah, Allah yang maha kuasa. Allah pemilik langit dan bumi. Allah yang bisa mengapain Musa apa saja, dia bisa lakukan. Tetapi, dia tetap sabar terhadap Musa. Demikian juga terhadap bangsa Israel. Ketika Musa menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel, secara justru bangsa Israel juga kemudian menolak Musa ketika kemudian Firaun memperberat pekerjaan mereka. Mereka mulai mengeluh kepada Musa. Mereka mulai berteriak kepada Musa. Mereka mulai menyalahkan Musa. Dan bahkan mereka berkata, mereka lebih baik berada di situ. Mereka lebih baik menjadi budak daripada Firaun. Daripada harus seperti ini. Tetapi Tuhan tetap sabar terhadap mereka. Serta Tuhan bisa enggak kemudian kalau kita lihat bangsa Israel begitu keras juga hatinya, tidak jauh beda dengan Firaun sebenarnya. Serta Tuhan bisa enggak kemudian dihancurkan bangsa Israel dan dia pilih bangsa lain lagi? Serta Tuhan bisa saja melakukan itu. Serta ketika Tuhan memilih bangsa Israel itu bukan karena tidak ada bangsa lain, bukan karena mereka paling baik, bukan karena mereka paling unggul, bukan karena mereka paling hebat di tengah-tengah bangsa lain. Saudara, bangsa Israel juga sama saja dengan bangsa lain. Tetapi kita melihat di sini bagaimana Allah begitu sabar terhadap Musa dan terhadap bangsa Israel. Saudara, kemudian kita melihat kesabaran Tuhan terhadap Firaun begitu luar biasa. Saudara, kalau kita baca ya sejak Musa datang kepada Firaun, ya kalimat yang dibawa oleh Musa, firman Tuhan yang dibawa oleh Musa dan Harun dan kemudian dia sampaikan kepada Firaun, dia berkata, biarkanlah umatku itu pergi untuk beribadah kepadanya. Biarkanlah umatku itu pergi untuk beribadah kepadanya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca, itu udah berulang-ulang Musa dan Harun itu ngomong sama Firaun seperti itu. Dia bolak-balik ngomong seperti itu. Bolak-balik ngomong seperti itu. Setelah kemudian kalau Tuhan memberikan tulah itu kepada bangsa Mesir, kepada Firaun, setelah itu sudah melalui proses yang begitu panjang. Proses kesabaran Allah yang begitu panjang. Musa dan Harun sudah berulang-ulang kali ngomong sama Firaun, biarkan bangsa ini pergi. Bahkan sudah menunjukkan kepada Firaun bahwa yang benar-benar memerintahkan itu Tuhan, mengadakan mujizat di hadapan Firaun. Tetapi Firaun tetap mengeraskan hatinya, dikatakan di sini. Firaun tetap mengeraskan hatinya. Setelah proses yang begitu panjang, setelah proses kesabaran Allah yang begitu panjang, baru kemudian Tuhan memberikan hukuman kepada Firaun dan kepada bangsa Mesir. Secara kadang-kadang memang ada orang-orang yang hanya bisa diajarin dengan hukuman seperti ini. Ada orang-orang yang hanya bisa dibikin mengerti dengan diberikan hukuman. Seperti Firaun ini. Dengan kesabaran Allah, dengan kelembutan Allah, Tuhan mau ngomong, enggak mau. Dengan begitu sabar Allah berkata kepada Firaun, dia tetap tidak mau, dia tetap mengeraskan hatinya. Secara jalan satu-satunya adalah Tuhan menghukum. Dan kalau kita kemudian baca mulai dari tulah pertama, tulah kedua, sampai kemudian tulah yang ke-10, secara kita juga melihat di situ kesabaran Allah yang begitu luar biasa terhadap Firaun. Sebenarnya Allah itu masih sangat sabar terhadap Firaun. Enggak langsung memberikan hukuman yang begitu mengerikan kepada Firaun. Kalau dia mau hancurkan Firaun saat itu juga di tulah yang pertama, Tuhan bisa saja nih. Setelah ketika Tuhan memberikan tulah yang pertama, kemudian Firaun kapok dan kemudian dia berkata kepada Musa, tolong Musa, berdoa kepada Tuhanmu itu supaya menghilangkan tulah ini dan aku akan membiarkan bangsamu pergi. Lalu kemudian Musa berdoa dan tulah itu berhenti. Kemudian dikatakan Firaun membiarkan enggak bangsa Israel pergi? Membiarkan? Tidak. Sebab proses itu berulang sampai berapa kali Bapak Ibu? Sampai berapa kali proses itu berulang? Pola yang sama itu berulang. Tuhan menghukum Firaun dalam tanda petik bertobat dan kemudian dia kembali kumat lagi, begitu ya. Itu berapa kali terjadi pola seperti itu? Berapa kali? Hah? 9 kali di dalam 10 tulah ini. 9 kali Bapak Ibu. Sampai Tuhan itu 9 kali dibohongin oleh Firaun. Tuhan masih sabar Bapak Ibu. Sampai 9 kali Firaun itu bertobat, berpura-pura bertobat. 9 kali Firaun melakukan pola yang sama di hadapan Musa, Harun, dan di hadapan Tuhan. Serta Tuhan masih sabar. Tuhan masih tetap sabar. Baru kemudian pada tulah yang ke-10, Firaun benar-benar membiarkan bangsa Israel pergi. Maka tepat sekali apa yang dikatakan oleh pemazmur, mengatakan bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Bapak Ibu, apa yang kita bisa lihat di dalam kesabaran Allah yang begitu luar biasa ini? Apa yang kita bisa lihat di dalam kesabaran Allah yang begitu panjang ini? Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita kemudian melihat diri kita dan melihat Allah di dalam kehidupan kita, bukankah kita juga melihat Allah itu begitu sabar dengan kita? Saudara, kalau Tuhan tidak sabar dengan kita, dia mungkin sudah menghukum kita semua. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita berapa tahun menjadi orang Kristen. Katakanlah 10 tahun kita menjadi orang Kristen. Kalau 10 tahun kita menjadi orang Kristen, kali 52 minggu. Berapa? 520 ya. 520 kali setiap minggu kita mengaku dosa. Kalau 10 tahun. Tapi kan ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun. Iya. 520 kali tiap minggu kita datang ngaku dosa. Kemudian Senin sampai Sabtu kumat lagi. Setiap minggu 520 kali itu yang baru 10 tahun jadi orang Kristen. 520 kali kita ngaku dosa di hadapan Tuhan, kemudian Senin sampai Sabtu kita kumat. Soalnya kalau Tuhan gak sabar, Bapak Ibu. Ya, padahal kan di apa Tuhan Yesus berkata 7 kali 7 kali begitu ya. Berapa kemarin di retreat keluarga? 490 kali, udah lebih Bapak Ibu. Udah lebih 490 kali kita bohongin Tuhan begitu ya. Datang kepada Tuhan berdoa, Tuhan aku menyesal berbuat dosa. Aku bertobat Tuhan, aku tidak ingin lagi berbuat dosa. Baru keluar dari gereja, udah berbuat dosa. Seru, kalau Tuhan tidak sabar kepada kita, kalau Tuhan tidak panjang sabar, seru kita ini orang-orang yang sudah ada dalam murka Allah. Oleh karena itu kita bersyukur, oleh karena kesabaran Allah yang begitu panjang di dalam kehidupan kita. Itulah yang memungkinkan kita masih bisa datang di hadapannya, di rumahnya pada hari ini. Itulah yang membuat kita masih bisa bertahan di hadapan Tuhan. Oleh karena Allah begitu sabar terhadap kita. Bukan karena kita begitu baik, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita begitu luar biasa di hadapan Tuhan. Tidak. Tetapi semata-mata karena kesabaran Allah. Semata-mata karena kesabaran Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini Tuhan masih sabar terhadap kita. Tuhan masih sabar terhadap kita. Tetapi Bapak Ibu, ada waktunya di mana Tuhan juga bisa melakukan seperti apa yang dia lakukan terhadap Firaun. Ada waktunya di mana juga dia bisa melakukan apa yang dia lakukan terhadap Firaun. Oleh karena itu, kita jangan memanfaatkan kesabaran Tuhan. Dan kemudian berpikir, ah Tuhan kan panjang sabar. Tuhan berlimpah kasih setia. Tuhan berlimpah anugerahnya. Kalau begitu, ya udah gak apa-apa. Tiap minggu kita datang mengaku dosa. Dan kemudian Senin sampai Sabtu. Tidak apa-apa, kita berbuat sesuka hati kita. Kita berbuat seenak hati kita. Zara pada waktunya, Tuhan juga bisa memberikan hukuman kepada setiap kita. Bukan karena Tuhan sudah tidak sabar, tetapi karena Tuhan tahu ini waktunya dia akan memberikan hukuman kepada setiap kita. Oleh karena itu ketika Tuhan hari ini memberikan kesempatan kepada setiap kita, oleh karena Tuhan hari ini masih sabar terhadap setiap kita, oleh karena Tuhan hari ini masih ngomong lembut terhadap setiap kita, sekarang mari kita membuka hati kita. Mari kita membuka telinga kita di hadapan Tuhan. Salah satu kali ada seorang cucu. Cucunya ini kagum sekali terhadap kakeknya ini. Karena kakeknya sudah umur 100 tahun begitu ya. Lalu satu kali dia tanya kepada kakeknya. Kakek, saya kagum sama kakek. Kakek bisa mencapai umur 100 tahun. Apa sih rahasianya? Bagi tips dong kek. Begitu ya, apa rahasianya bisa umur panjang 100 tahun? Kemudian kakeknya bilang, wah simple saja, gampang saja sebenarnya. Ya rahasianya cuma satu. Rahasianya adalah saya tuli. Jadi ketika Tuhan panggil saya gak dengar begitu ya. Jadi gak panggil-panggil, Tuhan udah panggil-panggil gak dengar-dengar begitu ya. Kadang-kadang saya bayangkan Tuhan itu ketika dia berbicara kepada kita, dia berbicara seperti berbicara kepada orang tuli. Dia berbicara seperti berbicara kepada orang yang tuli, yang tidak mendengarkan. Tetapi dia tetap sabar terhadap kita. Dia tetap mau berbicara kepada kita. Dia tetap mau memberikan kesempatan kepada kita untuk kemudian berubah, untuk kemudian kembali kepada Tuhan. Saudara, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita pergunakan kesabaran Allah ini untuk kembali kepadanya. Bukan kemudian memanfaatkannya untuk berbuat sesuka hati kita. Karena kita tahu bahwa dia sabar terhadap kita. Saudara, yang kedua yang kita bisa lihat di sini kemudian, bagaimana respons daripada Firaun? Bagaimana respons daripada Firaun melihat kesabaran Allah ini? Saudara, kemudian apa respons daripada Firaun? Saudara, respons daripada Firaun, saudara, dia tetap mengeraskan hati. Saudara, ketika hukuman itu mengancam Firaun, ketika hukuman itu diberikan Allah kepada Firaun, saudara, Firaun itu bertobat dalam tanda petik. Maka saya berikan tanda kutip di situ. Bertobatnya Firaun itu dalam tanda kutip. Saudara, ketika hukuman datang, ketika ketidaknyamanan datang di dalam kehidupan Firaun, ketika sesuatu mengancam kehidupannya, saudara, kemudian dia bertobat. Dia berkata, berdoalah kepada Tuhanmu itu Musa. Minta belas kasihan kepadanya. Supaya dia menghilangkan seluruh malapetaka ini daripadaku. Dia bertobat. Pada waktu malapetaka datang. Pada waktu musibah datang. Pada waktu penderitaan datang. Pada waktu masalah datang di dalam kehidupannya. Tetapi ketika ancaman itu pergi, dan kemudian dia merasakan kenyamanan hidup. Apa yang dilakukan oleh Firaun? Dikatakan dia kembali mengeraskan hatinya. Saudara, ketika ancaman datang, ketika pergumulan datang, ketika masalah datang, saudara, dia bertobat. Tetapi ketika kemudian masalah itu diambil oleh Tuhan, dan kemudian dia merasa nyaman kembali, dia merasa aman kembali. Apa yang dia lakukan? Dia kembali mengeraskan hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, terkadang kita sebagai orang Kristen tidak jauh berbeda dengan Firaun. Saudara, terkadang orang percaya pun bisa memiliki spiritualitas seperti Firaun. Saudara, orang percaya pun bisa memiliki spiritualitas seperti Firaun. Bukankah ketika masalah datang kepada kita, kita begitu dekat dengan Tuhan? Bukankah seringkali kita ingat Tuhan ketika kita mengalami masalah dalam hidup kita? Ketika kita mengalami pergumulan dalam kehidupan kita? Ketika masalah demi masalah menghimpit kita? Kita berlutut di hadapan Tuhan. Kita berlutut tiap-tiap saat. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Kita menangis di hadapan Tuhan. Tetapi bagaimana ketika kemudian masalah itu diambil? Bagaimana kemudian Tuhan menyelesaikan masalah kita? Ketika kita berada di dalam kenyamanan kita. Ketika kemudian kita berada di tengah-tengah rasa aman dalam hidup kita. Bebas dari segala masalah dalam hidup kita. Saudara, apakah kita tetap ingat Tuhan sama seperti kita ingat Tuhan di dalam masalah yang kita hadapi? Saudara, kadang-kadang ketika kita kemudian terlepas dari masalah, mungkin sesaat kita mengucap syukur kepada Tuhan dan berkata, ini adalah berkat Tuhan di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Tetapi ketika kenyamanan itu terus berlanjut, pertanyaannya, apakah kita tetap bergantung kepada Tuhan sama seperti kita bergantung kepadanya pada waktu ada pergumulan, pada waktu ada masalah di dalam kehidupan kita? Saudara, bergantung kepada Tuhan itu bukan hanya ketika kita berada di dalam pergumulan berat dalam hidup kita. Saudara, bergantung kepada Tuhan itu adalah bergantung kepada Tuhan di dalam segala keadaan kita. Baik ketika kita mengalami pergumulan maupun ketika kita mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang orang Kristen itu tidak hanya dikhotbahkan untuk bergantung kepada Tuhan ketika dia mengalami pergumulan. Tetapi kadang-kadang ketika kita mengalami kenyamanan pun, seringkali kita terlena. Dan seringkali secara tidak sadar kemudian kita bergantung pada kenyamanan kita. Saudara, kalau kita sudah berada di dalam zona nyaman, dalam kenyamanan kita, dan kita sudah merasa begitu nyaman di situ, kadang-kadang kita secara tidak sadar bergantung dalam kenyamanan itu. Sehingga ketika Tuhan berfirman kepada kita untuk keluar dari situ, untuk memberikan sesuatu yang baru kepada setiap kita, kita sudah terlanjur nyaman di sini. So, beberapa waktu yang lalu saya baca berita, di internet. Saudara, berita itu diberi judul, ya, lebih baik kebanjiran seumur hidup daripada harus pindah, begitu ya. Itu berita itu judulnya seperti itu, luar biasa. Lalu kemudian setelah saya baca berita itu, ya memang benar begitu, sesuai dengan judulnya. Kadang-kadang ada berita itu judulnya apa, heboh begitu ya, tapi isinya enggak seheboh judulnya. Tetapi ini benar-benar ya, judulnya itu adalah kutipan kalimat dari seorang warga yang mengatakan ya, ketika Pemprov DKI ya begitu ya, mau memindahkan mereka di bantaran sungai yang kumuh itu, memindahkan di tempat yang nyaman begitu ya, yang lebih baik begitu ya, dikatakan saya lebih baik kebanjiran seumur hidup daripada saya harus pindah. Karena dia tidak mendapatkan kompensasi sesuai dengan keinginannya, bukan sesuai aturan begitu ya. Tidak dapatkan kompensasi sesuai keinginannya, bukan sesuai aturan. Pemprov DKI sudah memberikan sesuai aturan, tetapi tidak sesuai keinginannya. Lalu dia berkata, lebih baik kebanjiran seumur hidup daripada saya harus pindah. Karena kadang-kadang bukankah kita merasa bahwa hidup kita udah nyaman, kita sudah berada dalam kenyamanan seperti itu, lalu kemudian ketika Tuhan melihat sebenarnya ada yang lebih baik dalam kehidupan kita, dan kita berkata aku gak mau keluar dari kenyamanan ini, sudah terlalu nyaman bagiku. Karena kadang-kadang dalam kondisi-kondisi seperti itu, mungkin Tuhan perlu untuk menyentil kita dan memberikan seperti apa yang diberikannya kepada Firaun. Dan baru kita kemudian berseru kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa rencanamu dalam hidupku? Saudara, kadang-kadang bukan karena Tuhan tidak sabar terhadap kita, tetapi karena kita tidak tahu bahwa itu sebenarnya jauh lebih baik daripada kita, sehingga kita terus berada dalam kenyamanan kita sampai Tuhan harus memberikan malapetaka dalam kehidupan kita dan mengizinkan pergumulan dalam kehidupan kita, baru kemudian kita sadar bahwa Tuhan ingin berbicara kepada setiap kita. Saudara, oleh karena itu, sebelum Tuhan bertindak seperti apa yang dilakukannya kepada Firaun, saudara, marilah kita tidak memiliki spiritualitas seperti Firaun ini. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, saudara, kemudian ketika kita merasa nyaman di dalam kehidupan kita, tidak ada pergumulan, tidak ada masalah, kemudian kita merasa bahwa hidup kita sudah cukup tanpa Tuhan, I'm okay without God, saya bisa tanpa Tuhan, saya bisa menjalani kehidupanku tanpa Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita merenungkan pada hari ini. Saudara, mungkin ini adalah hukuman buat Firaun. Tetapi kalau kita melihat ke dalam pribadi kita masing-masing, bukankah kadang-kadang kita mirip dengan Firaun? Bukankah kadang-kadang kita memiliki spiritualitas yang sama dengan Firaun? Oleh karena itu, kalau Tuhan masih sabar terhadap kita pada hari ini, mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan sebelum Tuhan murka terhadap kita dan memberikan peringatan kepada kita untuk tidak terus berada dalam zona nyaman kita dan bergantung terhadap apa yang kita punya di dalam dunia ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau boleh kembali mengingatkan kami. Engkau begitu sabar terhadap kami. Tetapi ampuni kami Tuhan, jikalau kami seringkali menyalahgunakan kesabaran Tuhan untuk berbuat sesuka hati kami. Tetapi biarlah kami memanfaatkan kesabaran Tuhan itu untuk kembali kepada Tuhan selagi Tuhan memberikan kesempatan kepada kami. Tolong kami Tuhan untuk tidak bergantung kepada kenyamanan kami, tetapi sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Supaya kami tidak hanya berbalik kepada Tuhan ketika kami dipenuhi oleh masalah-masalah dalam hidup kami. Tetapi biarlah tiap-tiap saat, tiap-tiap hari, kami terus hanya bergantung dan berharap kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.